Pak Otis. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Itu yang menjadi miskin karena kenaikan harga BBM itu berapa juta orang, Mbak. Sedangkan yang dibantu itu cuma berapa ratus ribu. Mahasiswa, kemudian juga UKM, begitu juga TNI, Polri. Jadi kalau kita melihat keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Kita lihat mahasiswa ini dibantu berapa orang, kemudian orang jadi miskin berapa juta. Jadi kalau yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya tidak membantu, itu hanya membuat orang terlena saja, Mbak. Mm-hmm. Saya rasa gitu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Pak Majid, silakan, Pak. Mbak, saya kira kita harus menyambut positif apa yang dilakukan pemerintah. Mm-hmm. Kenapa sih bangsa Indonesia suka benar membuat yang enggak-enggak gitu loh. Dapat bantuan malah macam-macam. Kalau enggak dibantu macam-macam. Berpikir positif dikit lah, Mbak, bangsa kita ini. Terima kasih. Oke, okay, Pak Majid, terima kasih untuk komentarnya. Halo, selamat siang, Pak Seven. Halo, Mbak. Oke, okay, ya, tadi putus ya, Pak ya. Silakan. Pemerintah itu ngambil kebijaksanaan itu tanpa pikir panjang. Sesudah seperti ibaratnya nyebar penyakit, habis. Orang yang kena penyakit baru dikasih obat. Jadi yang demo-demo itu sesuai duit sebagai apa. Sebetulnya kebijaksanaan nanggulanginya sih sudah benar, Mbak. Harusnya kalau BBM nggak dinaikin, terus membantu mahasiswa yang kurang mampu, terus BLT itu bagus, Mbak. Sasarannya tepat. Jadi kalau gini BBM dinaikin sama aja impas. Nggak nanggulangi APBN juga percuma. Uangnya dibagikan lagi, tapi membuat masalah terus, Mbak. Baik, terima kasih ya, Pak Sikom. Pak Teguh. Ya, selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak Teguh. Ya, saya ngomentari. Sebenarnya kalau mahasiswa itu saya kira nggak perlu dibantu. Karena orang kuliah pasti mampu, kan. Uh-huh. Yang perlu diseleksi lagi yang di RT-RW itu loh, Bu. Loh. Kalau yang janda, yang jompo, yang yatim aja, yang nggak dapat banyak. Itu mohon disurvei ulang lagi, Bu. Okay. Keduanya itu, Bu, masalah BBM. Uh-huh. Sekarang BBM dinaikkan. Ternyata gas yang 3 kilo aja di masyarakat susahnya bukan main. Dari 13 menjadi 17. Itu pun susah dicari, Bu. Apalagi yang 12 kilo. Dari 53 menjadi 75. Padahal belum disiarkan. Mohon direvisi, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak Teguh. Ya, Pak Indra ya, Pak? Ya, saya silakan, ingin mengomentari mengenai masalah mahasiswa yang mau dibantu 500 ribu. Saya setuju dengan Pak Teguh. Orang yang kuliah pada intinya kan ada biaya. Dan satu juga kita mesti lihat. Indonesia ini kan negara susah. Yang busung lapar, kurang gizi masih banyak. BLT ini kan kayak seolah Indonesia udah negara kelebihan uang gitu loh. Lagian subsidi masalah BLT ini yang 500 ribu itu gak menyentuh akar rumput. Karena biar gimana pun juga, bensin itu orang kaya, orang miskin beli sama aja 6 ribu seliter. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Indra.